الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya di sela-sela turunnya hujan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban ibadah salat secara berjamaah, dan kita pun masih diberi kesempatan untuk meneruskan kegiatan setelah salat berjamaah untuk duduk sejenak. Saling mudzakarah, saling munasahah di antara kita. Dikarenakan pada kesempatan sore ini yang seharusnya jadwalnya Ustadz Abdul Hadi Hafizallah Ta'ala, dan beliau belum datang ke pondok kita ini yang tercinta, dan sebenarnya tanggung jawabnya Ustaz Bukhari Hafizullah Ta'ala, tetapi beliau ada uzur, maka kita kekosongan yang ada kita gunakan untuk saling mudzakarah dan munasahah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam hadisnya dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih tersebut sebuah permohonan kepada Allah Azza wa Jal. Beliau alaih salatu wassalam mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, meminta kepadamu sebuah petunjuk. Dan juga ketakwaan dan afaf, jiwa ifah, merasa cukup apa yang ada pada dirinya yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Wal ghina, dan merasa kecukupan. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, Doa ini merupakan doa yang sangat agung, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau termasuk orang yang diberi wewenang oleh Allah Azza wa Jal dari sekian kalangan makhluknya untuk memberikan hidayah. Hidayatul bayan wal irsyad. Mengarahkan, membimbing, menjelaskan suatu kebenaran, kebaikan kepada umatnya. Yang ini menunjukkan beliau tahu bentuk-bentuk jalan menuju al-hidayah. Yang barang pasti beliau itu telah menempuhnya hal tersebut. Tetapi beliau tetap meminta kepada Allah supaya selalu diberi hidayah. Karena ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yang namanya hidayah, ketika seseorang telah mendapatkan dari sisi Allah Azza wa Jal, tentunya tidaklah merasa cukup dengan keberadaan dia telah ditunjukkan oleh Allah kepada jalan hidayah. Tetapi tetap dibutuhkan, dituntut bagi setiap kita. Dengan hidayah tersebut, agar kita itu bisa menjaganya. Menjaganya tersebut itulah yang paling berat dan paling susah bagi kita semuanya. Sehingga ketika kita meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jal, bukan berarti hal tersebut sesuatu yang sia-sia. Kita kan sudah di atas al-haq. Kita kan sudah mengikuti jalan yang benar. Kenapa kita meminta hidayah kepada Allah? Emangnya kita tersesat, menyimpang? Hidayah yang telah didapatkan oleh seorang hamba itu butuh penjagaan, pemeliharaan. Siapa yang akan menjaga hidayah tetap pada seorang hamba mukmin? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'i rahman. Hati-hati hamba itu berada di antara dua jari jemari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat memungkinkan seorang hamba asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Aw amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Sangat memungkinkan seorang hamba di pagi hari dia beriman di atas hidayah Allah. Ternyata berjalannya waktu di sore hari. Baru berapa jam dia lewati hari-hari hidayah di atas al-haq, ternyata sorenya sudah berubah menjadi kafir, padahal pagi harinya beriman. Atau sebaliknya, di sore hari dia dalam keadaan beriman kepada Allah, dia jalani waktu-waktu malamnya semalam suntuk, ternyata di pagi harinya dia berubah menjadi kafir. Naudzubillah. maka itu dibutuhkan upaya ikhwanul fiddin, penjagaan, pemeliharaan hidayah pada masing diri-diri kita. Sehingga di sana dituntut masing-masing kita, kita itu tidaklah kemudian ujub, merasa bangga diri, aku sudah berbuat ini dan itu, aku sudah menjalankan ini dan itu. Sehingga dituntut dari masing-masing kita untuk kita tidak tarafuk, merasa tinggi atas yang lainnya, merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Karena ingat, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, hati kita Allah yang mengatur, yang membolak-balikan. Bukan cuma 24 jam perjalanan, bahkan bisa jadi hitungannya menit atau detik. Kalau Allah menghendaki hati seseorang berubah, akan berubah. Maka doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ini sungguh pelajaran besar bagi kita. Untuk jangan lupa kita selalu minta hidayah kepada Allah. Walaupun kita sudah meniti berjalan di atas hidayah tersebut, di atas al-haq tersebut. Sehingga orang yang merasa sudah berjalan di atas hidayah, di atas al-haq, sehingga kemudian dia menyombongkan diri, sehingga dia itu merasa aman dari akan terjadinya penyimpangan, perubahan hatinya tersebut. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang merupakan bagian dari rukun, rukun salat. Setiap orang yang melakukan salat, ketika tidak melakukan pembacaan surat Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya tersebut, karena telah luput satu rukun dari rukun-rukun salat. Yang di dalam surah Al-Fatihah Allah SWT sebutkan salah satu ayat permohonan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita punya jiwa ujub, menyombongkan diri, kita pasti akan di atas kebenaran terus, kita pasti di atas al-haq terus. Kita tidak akan melenceng, kita tidak akan tersesat, sehingga mengabaikan, menyepelekan perkara hidayah untuk memohon kepada Allah selalu istiqomah, diberi keistiqomahan dan sabat, kekokohan, keteguhan di atas hidayah tersebut. Padahal Allah perintahkan kita untuk selalu membaca pada setiap rakaat sholat kita, memohon hidayah kepada Allah. Bukan berarti ketika kita meminta, memohon hidayah kepada Allah tersebut, kita di atas kesesatan, kita di atas kebatilan, sebagaimana anggapan sebagian orang. Untuk apa sih kamu baca surat Al-Fatihah terus? Ihdinas siratal mustaqim, lagi-lagi ihdinas siratal mustaqim. Loh, kamu berarti sesat ya? Berarti kamu enggak benar. Ah, agama aku berarti yang benar. Orang Nasrani berarti yang benar. Karena orang Nasrani enggak pernah minta hidayah. Jalan mereka sudah benar. Kalau Islam selalu minta hidayah kepada Allah. Padahal hidayah tersebut bisa bermakna dua. Yaitu ditunjukkan kepada hidayah siratal mustaqim, dan juga bisa dimaknakan adalah hidayah fisirat. Seseorang tersebut ketika sudah mengetahui al-haq, maka Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan, istiqomahkan dia di atas al-hidayah tersebut. Dan dia pun akan bisa mendalami kandungan hidayah tersebut dari berbagai macam rincian-rincian yang merupakan kandungan Islam itu sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan doa tersebut menunjukkan Nabi kita pun selalu khawatir kalau Allah subhanahu wa ta'ala simpangkan, lencengkan hati beliau alaihi salatu wassalam. Maka tentunya ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, lebih-lebih kita dituntut harus selalu merasa waspada terhadap diri-diri kita. Jangan sampai hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita kemudian lepas disebabkan perbuatan kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum kecuali kaum itulah yang merubah diri sendiri. Orang itu tadinya di atas kebatilan, di atas kesesatan, tapi kenapa kemudian dia berubah, tinggalkan kebatilan dan kesesatan, mengikuti dan mengamankan al-haq, kebenaran. Setelah taufik dari Allah, adanya usaha, adanya kemauan yang kuat, ingin merubah dirinya agar supaya tidak sesat dan menyimpang, menjauhi kebatilan, menjauhi penyimpangan. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang tadinya di atas ketaatan, tadinya gemar dan suka menjalankan ibadah kepada Allah, tadinya istiqomah kokoh di atas sunnah Rasulullah, tetapi ketika hatinya condong, berubah, yang al-haq, yang benar, sudah tidak ditoleh lagi, yang hak, yang benar, sudah tidak lagi dicintai, sudah tidak lagi untuk diikuti, malah dia berubah hatinya, cintanya kepada kebatilan dan kesesatan. Imma faktornya bisa jadi iming-iming kedudukan atau iming-iming harta benda. Apakah harta benda bentuknya wanita, harta benda bentuknya yaitu perhiasan, harta benda yang lainnya dari perkara dunia. Aradun minat dunia, dia kejar. Akhirnya condong kepada pihak yang mengikuti kebatilan, kepada pihak yang mengajak menyeru kepada kesesatan. Al-haq diabaikan, kebenaran ditinggalkan. Sebabnya apa? Ya dia sendiri yang merubah hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada dia tadi. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, munculnya orang-orang yang melenceng, menyimpang dari kebenaran, dari sunnah. Tidak lain mereka sendirilah adanya upaya dan usaha untuk melencengkan dirinya setelah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, jagalah yang namanya hidayah tersebut. Terus kita meminta kepada Allah supaya Allah mengokohkan hati kita di atas hidayah tersebut. Jangan kita mengentengkan, menganggap sepele urusan ini, permohonan hidayah agar dikokohkan dan diistiqomahkan di atas perkara tersebut. Walaupun kita sudah di lingkungan ahlu sunnah, komunitas ahlu sunnah salafiyun, jangan merasa aman akan terjadinya perubahan pada hati kita, pergeseran pada hati kita. Jangan merasa aman, selalu waspada, khawatir dengan kita memohon hidayah kepada Allah SWT. Setelah mengetahui hidayah tersebut, kita memohon Allah kokohkan kita, istiqomahkan kita di atas hidayah tersebut sampai akhir kehidupan kita. Dan di dalam permohonan tersebut, Rasulullah pun meminta agar kita itu diberi oleh Allah at-tuqa, ketakwaan. Karena dengan ketakwaan tersebutlah merupakan hiasan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang berjalan di atas hidayah Allah, berjalan di atas al-haq, hiasan bagi mereka adalah ketakwaan. Ngakunya ahlul haq, ngakunya di atas kebenaran, apakah bisa dibenarkan? Ternyata kesehariannya, amalannya, perbuatannya adalah kemaksiatan, kemungkaran. Maka ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Maka kita memohon pula ketika kita berjalan di atas hidayah, supaya amalan kita sehari-hari pun merupakan hiasan dari seorang yang mendapatkan hidayah Allah, yaitu at-tuqa, selalu diberi jiwa ketakwaan. Enggak di rumah, enggak di masjid, enggak di tempat kerja, apakah ladangnya, kantornya, atau perusahaannya, selalu diberi oleh Allah ketakwaan. Itu yang kita mohon. Karena dimanapun kita berada, selalu diintai oleh setan. Selalu diintai oleh setan. Bagaimana setan berusaha mencari celah untuk membujuk kita, untuk memasang perangkap-perangkapnya supaya kita terjerat sehingga mengikuti langkah-langkah setan, bujuk rayu setan. Makanya Allah peringatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sehingga kita selalu waspada dimanapun kita berada. Mohon kepada Allah at-tuqa, ketakwaan. Supaya kita kesehariannya, kegiatan kita, gerak-gerik kita selalu mencerminkan ketakwaan kepada Allah SWT. Bukan kemaksiatan. Dan Rasulullah SAW pun memohon di dalam doanya tersebut agar diberi afaf, al-ifah, menjaga harga diri. Al-ifah, merasa cukup, merasa qanaah, menyabari kondisi yang telah Allah SWT tetapkan kepada dia dari kesusahan-kesusahan. Sabar di atas kesusahan, kesengsaraan, bersyukur ketika Allah limpahkan kelapangan, Allah beri kemudahan rizki ekonomi, itu afaf. Tidak selalu grundel, tidak selalu ngeluh. Dikasih sedikit ngeluh, dikasih banyak ngeluh. Kondisinya selalu mengeluh. Waduh, kurang ya. Waduh, buntung ya, rugi. Wah, untungnya cuma segini. Wah, dapatnya cuma segini. Enggak sesuai target yang aku targetkan. Di mana sifat afaf pada diri-diri kita? Maka perlu kita memohon kepada Allah al-ifah, sifat ifah ini. Adanya jiwa sabar, kalau adanya kesusahan, seretnya rezeki, susahnya ekonomi, syukuri apa yang Allah beri kepada kita walaupun sedikit. Ini ifah, sangat penting kita minta kepada Allah. Tidak selalu ngerutu, tidak selalu ngeluh, sehingga menyusahkan diri sendiri, menyusahkan tetangga, menyusahkan masyarakat. kalau kita kondisinya seperti itu. Dapat kesusahan ngeluh, dapat kenikmatan sedikit ngeluh. Terus kita mau jadi orang apa? Sehingga kita mohon kepada Allah agar diberi al-afaf, jiwa ifah, rasa penjagaan dirinya. Tidak suka meminta-minta, tidak suka melihat kepada apa yang ada pada orang lain. Wah, fulan, masya Allah, naik gajinya. Oh, fulan, masya Allah, naik pendapatannya. Jangan. Kita sadari apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik. Ada lebih, alhamdulillah. Ada kekurangan, mudah-mudahan Allah besok akan beri yang lebih baik. Demikian sikap kita. Dan di dalam doa tersebut pun, Nabi alaihi salatu wassalam memohon agar diberi kecukupan untuk melengkapi, menyempurnakan sifat afaf. Kita mohon kepada Allah al-ghina, kecukupan, bukan kekayaan, banyak harta, bukan, kecukupan. Karena orang dikatakan cukup tidak mesti banyak harta, pendapatannya harus 5 juta, 10 juta, tidak. Sejuta walaupun anaknya 10, ketika dia merasa cukup, bisa mengatur harta tersebut, Allah beri keberkahan dalam hidupnya, maka orang itu adalah ada sifat al-ghina. Nggak harus orang itu hidup enak, tenang, tentram, bahagia, hartanya itu banyak, melimpah, jutaan, miliaran, triliunan, tidak. Tapi rasa kecukupan dalam jiwa tersebut. Makanya Rasulullah mensifati yang namanya al-ghina. Laisal ghina bi kasratil arad, innamal ghina hina nafas. Ini yang harus dimiliki oleh kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah agar diberi sifat ini. Yang namanya kekayaan bukan hakikat kaya harta benda. Yang namanya kekayaan, orang itu bisa kecukupan, itu ketika hatinya itulah diberi sedikit, sabari, terima, lapang dada, legowo, dikasih banyak, alhamdulillah, muji kepada Allah, tunjukkan rasa syukurnya, gunakan harta tersebut, kelebihannya untuk di jalan Allah, ketaatan kepada Allah. Itu namanya al-ghina. Tidak merasa kurang terus. Ketika tidak merasa kurang, bukan berarti meniadakan usaha, tetap usaha, silakan. Menciptakan bentuk-bentuk usaha supaya bisa meraih bagian dari dunia. Tapi ingat, itu tidak menjadikan kita lalai dari inti tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ngurusi harta kalian, kalian ngurusi anak kalian. Hartanya ada di gudang ini, di gudang itu, di ATM ini, di ATM itu. Anaknya banyak, sudah menjadi profesor, sudah menjadi dokter, sudah menjadi PNS dan sebagainya. Jangan kemudian itu semua membanggakan diri-diri kalian, sehingga berlarut-larut membawa arus kepada kalian lupa dari zikir kepada Allah, dari beribadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah. Anaknya kaya raya, ada yang di sana dan ada yang di sini. Akhirnya lawatan terus, melancong terus. Hari ini agenda ke anak yang di Bandung, hari besok agenda ada yang di Jepang, hari besok ada yang ke Saudi, hari besok terus. kapan akan duduk di majelis ilmu, kapan akan ikut serta halaqah ilmu. Itu berarti anak-anak tersebut membuat kita lalai dari zikrullah. Jalan-jalan terus, uang banyak habis, waktu di jalan kita sia-sia. Sehingga jangan terlalaikan ketika Allah beri kecukupan, kelebihan harta, maka kita tunaikan rasa syukur kita akan harta tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara kandungan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi tadzkir, peringatan bagi kita. Nasihat yang emas bagi kita semuanya agar kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini benar-benar selalu di atas bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alamissawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.